Bismillahirrahmanirrahim. Sawatalladzina anamna alihim khairul maqdumi alihim. Iku anak imun ya, napa mata titi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mata tituhul qulubu minal humumi wal ahzan fali ajfi ma muni ata min wujudilian mau teopo wae tajidu kang metuki hu ing mapo al qulubu pira-pira ati mau teopo wae tajidu kang metuki hu ing mapo al qulubu pira-pira ati minal humumi sang pira-pira kesusahan wal ahzan lan tegese pira-pira kesusahan dadi humum niku gelisah utawa susah wal ahzan lan pira-pira kesusahan ati metuki susah utawa sumpek iku fali akhima mongko krana are perkara muniat kang den cegah apa kulub muniat kang den cegah apa kulub min wujudi iyani saking wujude nyekseni Allah langsung utawa wujude nyekseni kahanan sing luwih nyata yaiku kersane Allah subhanahu wa taala Sofalin malaikat. Mau teo poai tak cik tukang metu ihu yang mau pal kulub piro-piro ati minal humi sang piro-piro kesumpekan. Wal ahdani lan piro-piro kesusahan. Ati iso sumpek iso susah iku mu'fali adhima. Mongko krono arai perkoro. Muni atkang den cegah apa kulub min wujud iyani sangking nyekseni kersane Allah langsung. Utama nyekseni kahanan sing luweh dohir. Ini ku kersane Allah langsung. Dina ana ati susah perkara kelangan dunya utawa kelangan pangkat utawa kelangan apa wae iku mergo ora nyekseni kehadirane Allah kelawan langsung umpama wong ngerti nak kelangan duwe ya kersane Allah kabeh sing dialami kersane Allah kelawan kesaksian sing iyan nggih sing nyata monggo dekne ora bakal napa susah. Nah, nomor ini disarai misalnya kama kola ta'ala la tahzan inna woha ma'ana. Abu Bakar susah perkara ini dikejar-kejar wong kafir. Kali Nabi tenang-tenang mawon. Perkara ini Nabi nyeksa ini tenang. Kahanane Allah na inna woha na ma'ana. Fal ma'iyah al maskurah la yastami umma'aha husnul wahamun. Wong sing ngerasa uripe bareng Allah, bareng nikmati Allah. Iku ora bakal susah, ora bakal sumpah. Ini disebut la tahzan inna woha ma'ana. Jadi artinya nak ono wong susah berarti ma'iyai kebersamaan yang ambil Allah. Kalau balik ini malah nak ono wong susah teman-teman berarti kebersamaan yang ambil Allah urung tenanan. Nah, rasa ma'iyah bareng Allah tenan itu ya rapati susah. Ma'iyah yang disebut inna woha ma'ana itu maksudnya iyan. Iyan itu barang yang mesti terjadi. Yang ketok wilo-wilo. Mereka Allah itu az-zahir. Mereka Allah itu apa? Az-zahir. Wa'alaikum warahmatullahi Mintama min ni'mati alaika ayyar suko kama yakfika wa yamna'aka ma'idhika. Mintama min ni'mati ku setengah sanging sempurna ni nikmat alaika yang ada di situ. Nikmat yang sempurna ni kuweiku ayyar suko ka pengyento utawi yento paling rezeki sopa Allah. Utawi yento paling rezeki sopa Allah ka ing sira. Nikmat kanggo kowe sing sempurna iku. Allah maringi rezeki kowe mak ing perkara. Yakfika kang nyukupi apa makane sira. Nikmat paling gedhe iku Allah maringi kowe apa sing dadekna kowe cukup. Wayam naka. Lan nyegah sapa Allah taala kaing sira. Mak ing perkara yudhika kang dadekna lajut apa mak. Yudhika kang dadekna lajut apa mak. Yudhika kang dadekna lajut apa mak kaing sira. Nikmat paling gede yaiku kue diparingi apa sing nyukupi kue kebutuhan-kebutuhan pokok om kebutuhan ibadah lan Allah nutupi kue atau gak ngekei kue apa sing ngekei no potensi kue lajut ya terus ini ya, tapi orang saya ini sekabar cukup repot sebelum mayak figa tapi gak tahu apa ini kalau terang nanti masalah fatwanya Imam Ghazali, fatwanya ulama fikih. Karena Imam Ghazali dulu sebelum ngarang Ihya di kitab Al-Wasit Al-Basit kitab fikihnya itu. Ini rumah nanti nanti. Mungkin kalau wajah nanti sarai kitab hikam. Karena yang nyarai dia tiang alim fikih juga. Ini yang disebut-sebut dan kesannya tobat. Fatwa bahwa orang hanya boleh memiliki sing jadi makanan pokok. Ya, kecuali tekir, lebih kecuali sama di tekir melarat yang kepen suka raiso tekir tenang. Terus dia menang, nopo tekir. Fatwa yang mengatakan orang hanya boleh memiliki sing dipangan sesuk. Koyok paham itu yang disebut. Lebih beras 1 kilo, duit-duit 10.000. Terus cukup. Itu bagus kata Imam Ghazali. Tapi fatwa ini tidak boleh menghalangi atau mengurangi orang supaya punya uang bikotri ibadah di haji wanisobi zakat. Gua balik ini. Fatwa juga itu boleh. Bahwa orang boleh menikmati kalau sudah punya uang atau beras yang cukup sesuk. Rizko yaumin biyaumin. Kalau dalam bahasa tasawuf, ini rizki sedino demi nopo. Sedino setapak demi setapak. Tapi kata Imam Ghazali, itu bahaya, fatwa itu bahaya sekali. Karena ijma'i ulama, mansusah fil Qur'an, ono ayat yang jelas di Qur'an, wong dikongkon haji, dikongkon zakat. Padahal wong dikongkon haji berarti duwe kemampuan finansial di atas kecukupan apa? Haji. Misalnya dalam konteks Indonesia 40 juta. Wong dikongkon zakat berarti wong oleh duwe-duwe sekadar nisab zakat. Ini nanti kalau hitung sekitar 26 juta. Kalau wong sekarang sekitar 26 juta. Cuma nanti kalau hitung 20 miskol. Itu sama dengan, pokoknya per dinar itu sama dengan 4,2 gram. Ya 4,2 gram. Padahal wajib zakat niku misalnya 10 dinar. Pokoknya walhasil sekitar 74 gram. Ya rata-rata dari support dewi termasuk Mbah Mun Piyambak niku ngitung kira-kira nisabnya emas itu sekitar 74 gram. Paham ya? Pinten 74 gram. Jadi kalau kalian ini malah ya. Buk pilihan murid ku zuhud. Dia zuhud kepeksa, dia zuhud selera. Pokoknya aja sampai menghalangi fatwa. Menyangkut kifayah kanggo haji bek nisobis. Nah kue nganti muni ngono sampai uang terus gak di duit jatah haji. Mergo wong Islam kabeh mau cukup ambek nganggep risiko yaumin biyaumin. Sementing di duit sing dipangan apa? Seso, kue ku hadama arkanal Islam. Kue dianggap meruntuhkan rukun Islam. Bibi sing dadi syiar Islam haji dan apa? Zakat. Mana kata yang sebut tambah melarat anak-anak yang wakal. Wujud aja-aja. Akhirnya Islam tidak bangkrut bareng, tidak nutup Ka'bah, tidak nutup wajibin apa? Zakat. Soalnya hasil ini bahaya, dari Imam Ghazali itu bahaya. Tidak ada fatwa seburuk itu dari Imam Ghazali. Mergo zuhud itu selerane wong sing kebentel. Wajib haji iku mansus fil Qur'an. Nah tentu wajib haji iku nunggu wong duwe-duwe. Dalam konteks Indonesia misalnya ini benar sekitar 42 ya. Haji kemarin benar sekitar 40 juta lah. Selawe daftare. Selawe daftare terus ya nak daftare selawe terus kowe ra duwe pelunasan terus men delok sertifikat omah terus kan. Ya repot. Iki penting ya, mergo orang zuhud itu berlebihan, jenak fatwa ngawur tenan aja, suka di ilmoni belas. Kulau lapor, lho kulau kena temarat, tapi zaman kulau marat itu udah fatwa begitu. Kulau nunggu jahilin zaman awal merantau di Yogyakarta, dia melarat, wonten Gus Alim, ngaji kulau mahali. Dia ingin niru zuhud saya di kulau larang, jadi kan harus mondok Mekah, karena sampai anak-anak wong mampu. Gak boleh begitu, akan meruntuhkan Islam. Terus ini, tapi itu tadi ukurannya ada mobil Fortuner atau Alfa nih orang orang bare ukurannya itu biaya haji ini sok sak. Nih gue mau kulo hitung, nih kulo fatwakan betul ini mumpung suro-suro. Kulo mau kulo hitung tenang. Uang sini sama cota kred banyak. Kulo kan kenal kata lalu di pondok-pondok. Uang sini sama cota kred. Gue seharusnya usah alim untuk bajuri, untuk yana, untuk tolikin. Uang sini sama cota kred. Terus uripe itu mau di duit risiko yaumin biyaumin. Baru mulang madrasah untuk bisa orang atau saya untuk kadang-kadang orang mana kipan tidak bisa ketahui. Iku orang arah sengembang ke Islam ning daerah. Ke Bedina udah gerbik bujunya, Bedina mendelok beras ya gak berbah. Tapi nadanya sedikit ngotot, ngotot maksa di duit. Ini sop-sani sop, kira-kira dia membeli kerwitawal. Ya, ini. Jadi bisa mojo takrib duwe-duwe atau aset sekitar 6 yuta. Ini pun berjuang harus pede. Uang didik 6 yuta itu harus ikan lima derasa ya serang ngantuk, paham ya? Paham ya? Mula robojo rada loro, anak loro ya rapati beriang. Mereka merasa di duit 6 yuta. Paling berisau di puskesmas, tidak biar. Soalnya uang buah undangan, ada speaker ya rapati beriang. Tapi nak uang mau duit yauman biomen, terus ada wae uang duit. Gawe. Ono wong kawin disalahno. Sewae ora di duwe ono wong kawin bareng. Saka mesti. Napa? Nimbang wae nggih. Kurang ponakan sunat yo. Ono sunat bareng iki duwe. Dadi wong ape kok nikmate diprotes kabeh. Mergo nek ono keluargane kiai nek kawin yo mikir sembrangan, ono kholi wedi, ono tanggane sunat. Wedi. Akhire wedi wong liya duwe nikmat. Gara-gara kesumpukane nikmate yauman biyaumi. Mulai cekal di fatwa kulon. Jadi uang je sampai nentang barang sing mansus fil Quran. Jadi gua wajib haji ya begini sok zakat. Eleng-eleng fatwa kulon. Wajib haji begini apa disopin zakat. Bukan sama netung dewi kira-kira nak disopin zakat tu ya. Namanya korea. Saya umbayang nombong tahu mondok apa Quran utawi cara sama cetakrim. Niku nanti duit atau aset. Ya aku tu duit bukan aset namanya korea. Cara orang desa di Sabiloro harus aset nama memilikur itu. Aku harus pinter. Mesus maksudnya tetapi mesti merap lah. Mesti rapati. Ya rapati mid. Ya rapati pinter. Ya sebagai waras lah. Cara rapat tu tak menang apa. Ini kau runtuh lah Islam tenan. Apa-apa juga berlebihan runtuh lah Islam. Perkara ni jadi kau wow. Apa piye cewek Imam Ghazali piye wajib zakat itu mansu sahfil Quran. Wajib haji sebagai rukun ya mansus nah soal akhirnya kira tetap rakaji perkara ini duit 40 juta itu untuk kebutuhan keluarga orang masalah tapi kan pede bertahun-tahun percaya diri nah bertahun-tahun ini kalau wajah ke sarai benjaman buatan salah faham ini padahal sarai hikam artinya sarai hikam ini dia apa ya kitab tasawuf tapi senyarain ya tiang alim sing, ya alim tenang. Jadi ini kalau wajah mau lihat, maksudnya kalau pilih mau lihat. Kalau Allah Ta'ala, wabtaki fima atakawah daral akhirata walatan sanasibaka minat dunia. Jadi kue itu kan boleh bagian akhirat, mana jelali bagian dunia. Elatan sanasibaka fil akhirah, antatawah sholat ilaihi bima atakawah minat dunia. Kau jagaman nyepelek na dunia, piye-piye dunia itu jadi alat kau untuk mendapatkan apa? Akhirat. Ya, atau misalnya kaji Nabi Dawuh, Al-Hajjil Mabrur, Laisalahu Jaza'un Illal Jannah. Terus kau protes kaji Nabi, Haji yang ditompok Allah, orang Nabi Walas kecuali suarga. Terus kau protes kaji Nabi. Nabi buatan kepikir jenisnya kaji, itu malam ya. Tak nih. Nah, itu kan terus repot, oke hadis-hadis ini buat protes perkaranya. Perkaranya, kau yang dihentui, yauman. Yaumina, mungkin kalau subuh pun hanya nanti kalau uang-uang sifat wajib berlebihan ni, ku pengalaman pribadi orang Quran, orang hadis, faham? Jadi kalau subuh, lu senajan tu aku boleh dia tak mula, tetap akhirnya nak cekal ni, ku urusan rezeki singkal, akrab beku yang orang tapi tetap, ku berburu sak ni oke, zak, utawa sak wajibannya nabo, kimpun nanti kalau dawe Imam Ghazali, dawe ulama-ulama, aja sampai dalam Islam ngono fatwa. Wong kon risko yaumin biyaumin nganti menghancurkan khitab syarak wajib haji wajib nopo zakat. Wis kisarane sak mono iku. Nggih kisarane nggih mun kula hitung wau. Nggih ya mulane guys, kok apa? Kowe kedengan sithik-sithik tensinya dinaikkan supaya duwe aset senilai 6 yuta. Ojo matanam mbok hitung ora diitung dunyo nggih dadi cara syarak. Uang di rumah, mbak tanah rumah itu randa dekne wajib haji serat jantol nilai ini tinggi karena itu kebutuhan apa? Pokok. Jadi ya, ini kebutuhan pokok. Termasuk buju kebutuhan pokok. Orang iso itu misalnya di buju boros, wah tak ganti sing ngirit jadi jauh nabung. Wah, karena di buju boros, terus kepikiran, wah ini secara strategi. Bujuku itu misalnya daerah tertentu konsumtif lah, misalnya aku di buju daerah Pekalongan, pengalaman tak ganti bujak Gunung Kidul, kita ini ngirit lantok selisih Dibandel-bandel. Jika ada syariat darah nanti. Nanti apa? Nanti itu dengan ijil apa? Kusifur dari orang yang berlebihan orang-orang ini. Tapi kalau untuk Nabi, saya di perhitungan ngono misalnya orang Nabi, orang daerah ini roh duwe, tapi nak daerah desa gak roh duwe, ya Allah, nak di perhitungan sing joko-joko lah di perhitungan no. Nah Gunung Kidul misalnya sakulan biaya ini orang atau sewu, namun Pekalongan kota atau Jeporo roh kita misalnya, ya Allah, kita milih di gitu. Lampok selisih sangka kemungkinan belanjaan ibu cu timbul tabungan apa haji ada temukan jam kok kelar gaji karena tepat milih apa istri milih istri paket apa hemat jadi terus iso iso apa haji ibu cu barang itu nak sekeliwat lagi wes sekeliwat lagi wes kompor aja ini sempur sekeliwat-keliwat ini kumpun-kumpun apa mana saya salah ajaran ibu cu kadung seneng apa duit ini kumpun pun-pun per urip karo kulot yang jangan dan urip pun per. Wa amma masalihud dunya fi zalika fa zahirun. Kula waca sarai mon-mon sameniki rumak nama mon nggih. Ben sampean ngerti nak fatwa kula niku tenan. Wa amma masalihud dunya fi zalika fa zahirun la yahtaji ila tambih alaihi. Iki zalika yahsuru lahu tiful aisi wa rahatul qalbi wal badan wa si'anatul wajhi an dillil mas'alah inta wujudil hajah wal faqah. Ukuran dunia itu pokoknya kue di tibul isi urip nyaman, api seneng lan iso jaga raimu songko kemungkinan jaluk konco atau jaluk dulur, jaluk wong liya nalika ana hajat lan fakoh. Iku lho bayang nek misale guru rumah madrasah iso maca takrib. Wis iso di dhuwit nganti sak miliar, di dhuwit 2 juta wae. Bayangno anak loro iso ngeterone puskesmas. Bayangno ana tangga duwe gawe sunat utawa kawinan ora muni. Waduh, tonggo kawin bareng. Penakhir nyalah nawa ngajen. Gara-gara nyekel duit mau 5,000, ono tonggo kawin. Duh, kawin bareng. Kerungu kia ini khol. Aduh, ujuk-ujuk kok khol meneh. Tapi ku wabih dianggap nopo prop. Prop. Lalu kira-kira di duit itu sing iso mengatasi itu semua. Dia sing iso mengatasi itu semua. Kalau saya lihat, kalau zaman warat, kalau saya jadi duit sekitar, kalau saat ini sekitar 300 ribu. Kalau saya lihat, ada tamu mendadak, ada urusan perjuangan. Maka saya tak anggap duit pengeran. Berkisaran sama saya tak anggap duit pengeran. Nah, kalau saat ini, ya, misalnya, sakulah saat ini, misalnya minimal 3 juta. Itu saya ada orang kawin, ada peti, ada puanaan sunat, betul apa? Peti, ada kole guru, gak ada apa? Peti. Tapi nak misalnya, casa iki, alumni pondok, di duit, mau 10.000 harian ini, bujo, bronjo. Iku ya wedi khol, wedi tanggo kawin, wedi ponakan apa? Sunnah. Faham gitu, ini bu, bahaya kan. Marat-marat di dewe itu seperti sistem sosial. Sesuai mau wulan besar, wah kawan kawin, wah repot. Kon wulan surah, wah mau kira nong apa? Kira nong apa? Mana dukun cewek, anggap pinter, anggap kawin, kok mesti besar, itu mesti besar sami. Besar, tak pikir pinter, wah kok sepakat, dan wong siap-siap lah, besar pun nabung, faham gitu. Enggak suruh melarat, mereka tidak usah ada duit apa. Dari, mereka ada kesepakatan, malah ada persiapan. Mereka tiap bulan ada undi apa. Dari, tapi itu konsensus dukun ini ada bener. Mencara pula sanggup aja musim jebol, musim apa? Jebol. Faham, jadi ini fatwa yang nyarai hikam. Jadi ben ngomong sing suruh itu gak berlebihan lah fatwa. Jadi, kue kudu di duit yang kira-kira itu menjaga tibul aisi warohatul kolbi wal badan wasiyanatul wajhi andulil masalah inta wujudil hajat wal faqah. Sekarang cara saya ini kebutuhan apa men? Gak ada. Jadi kalau suwan ini fatwa rasa tersinggung, semarat-marat rasa tersinggung, ini biasa saya tekir. Tapi saya ini dirubah mencete saku melarat lah, kepengen, orang rasa kesampaian, pokoknya kepengen duit-duit minimal senilai kewajiban apa? Haji. Maka dari Imam Ghazali nak nganti ono fatwa mu'rizki yauman biyaumin iku meruntuhkan syariat sing wajibna kowe haji lan apa zakat. Terus soal akhire kok gak apa-apa mun ngandel kula. Ya misale wonten tiyang santri melarat. Ngrumat wedhus misale utawa ngrumat pitik utawa ngrumat pedet kan dia tetap naik, aset tetap naik. Sapi di rumah dia tambah gede, pemenang pitik, aman selingkuh, era barbar, malah cepat anaknya agak, tapi lalu rumah lahir terus. Lalu aku nak nganti gue di aset, niku dadekno kowe percaya diri mergo iso sianatul wadzi andulil masalah. Ukuran paling pokok napa sianatul wadzi andulil napa masalah. Niku iso njogo harga diri sangka inane njaluk. Yo kan gagal ya, misalnya ono kiai njaluk sumbangan wong sugih mergo mikir Islam ta mikir pondok ta mikir maslahat. Ya sumbangan terus mangan kan gak keren to wis sumbangan kok ora apa. Mangan wis gak keren blas ini mboten-mboten niku. Difahami kowe ora usah gedeng marat tapi ora usah fatwa berlebihan tentang pentingnya zuhud. Ya udah Imam Ghazali kan itu wae Qur'ane niku mintama min nikmati alaika ayyar zikoka ma yakfika. Nikmat paling gede kok Allah ngereskeni kue, sing nyukupi kue. Tentu nyukupi itu kan berlebihan kan, kalau mau ikut alpat barang kan berlebihan. Ya mayak sika Imam Ghazali ukurannya kebutuhan syariat. Gini kok haji ya nopo, zakat. Mayak sika kebutuhan syariat, dia itu nilai haji dan nilai nopo, zakat. Ngiling-ngiling, murah haji ya, zakat kalau hitung. Murah haji kok zakat, murah. Murah zakat ya, zakat mau sekitar 6 likur pinten. Terus kedua dawuh ulama-ulama ketika Allah dawuh wa'ati zakati ora ana mastatotum. Nah dawuh haji kan manistatoa ilaisa bila anak mampu. Tapi nek Allah dawuh zakat ora ana wa'ati zakat manistatoa ilaisa bila ora ana zakat dene Allah. Zakat ora ana kok yen ora ana catatan sing mampu ora ana. Nek kula nganti iki susah ngger maca waqimus shalah wa'ati zakat. Lakoni sholat lan maringi zakat. Kan gak ana manis tato ilahi nama sepi. Nah haji kita bisa bantah ke. Kus, usul masalah haji Allah jelas dawa manis tato ilahi sepi lah. Dan zakat ke usul gitu. Wah itu zakat, ono manis tato ilahi nama sepi lah. Yang mampu kita isi zakat. Orang ini kadang ngomlarat ada yang bantah. Ngomlarat lah, zakat ke, zakat fitrah. Wah repot, wah merusak agama. Zakat ke zakat dulu. Mun iku eling-eling sewu kula suwun niki barokah ngaji Muharram. Pokoke sing ra duwe-duwe kula suwun duwe niat, niki niat ngumpul aset sing kira-kira dados mampune bayar napa. Meskipun mung sale sebab tabung 2 juta jebul nek ana wong duwe gawe mbok jabung 4 juta jebul nek anak loro. Ora masalah, tapi kan pas jebul-jebul iku dadi guru madrasah wis ora turu-turu perkarane sing jebul iku iki ana. Paham nggih? Misalnya rapat madrasah iki piye pelajaran etika iki piye jujur ngamuk beras ra duwe dhuwit ra duwe wis ndi sing sono mesti ngono jawab kok karena nek ra iso mikir mesti jawab ndi sing apa ono piye kita kok tenan-tenan kok jawab nek kok dhewe wis tak kreatif bae usul-usul wis gak kreatif ya ning eling itu terus pokoke ukurane Imam Dawe sing aran Hikam niku ya surulaka tibul aisi urip dadi kepenak warohatul kolbi ati iku dadi tenang wal badan ya awak ora entuk seger nggih wasianatul wajhi andulil mas ala ni wis penting ngene wasianatul wajhi andulil mas ala ampun mun njenengan ngantul kula terus wis wae dilaten terus wis wae ngaten niku ora sambo simpulno kaya LSM berarti anti kemiskinan ora sing anti ku sapa masih sing ngomong ngono asline ya anti cuma iso keluar mana ana kok kula suwun tenange dawuh Imam Musa nganti kula figura lho dawuh Imam Musa lino nganti kula figura ngene lho dawuh beliau itu kan sedekah pokoke zuhud apapun iku aja nabrak kemungkinan angka sing dadi wajib haji ambek nisabe napa pun niku eling-eling dawuh Imam Musa. Muga Kanjeng Nabi dari keceluk melarat, nate melarat ngantos gak dahar iku diganjel watu. Iku mok salah satu kejadian gak harian. Iku ning perang Khandaq, ning dinggon jenenge wong perang, ning perantauan yo tau ngalami melarat. Ora kok Nabi tiap hari ganjel napa watu. Kabeh ahli tarikh sepakat kejadian iku teng perang napa Khandaq. Tapi nek hariane Nabi yo gagah, Nabi ngurmat Abu Hurairah, ngurmat Bilal teng Suffah teng Budi Suffah. Ini posisi Nabi di merumat. Mungkin Nabi kada tanah Khaibar, tanah Fatah. Semua eleng-eleng itu aja yang kula wajah malah. Semua ukurannya itu tibul aisi, warohatul kolbi, wal badan, wasianatul wajhi, andulil mas. Liyakillah ma tafrohu bihi, yakillah ma tahzanu alihi. Liyakillah supaya sidik apa ma perkara tafrohu kang seneng siro bihi iklan ma. liyakillah supaya sidik apa ma perkara tafrahu kang seneng sira bihi kelawan ma. Yakillah mongko sidik apa ma perkara tahzanu kang susah sira alihi ngatasi. Barang sing nyenengno kowe iku kudu sidik ben susah mbiyen apa sidik. Mungkin dia tuh, misalnya anggar seneng itu rasa usah bayang, no ideal seneng sidik kan no, aku anggar seneng sidik, susah mungkin apa sidik. Jadi kalau orang bolak balik tak habis bin nikmat cerita, nikmat aku gitu. Kalau aku ada di rumah itu, di Yogyakarta, no, polo, no, di Jakarta kalau bayang, no, mulai ini, guys, pokoknya bojo aku aja urip anak aku aja urip, terus ngerti tak kalau aku ternyata bayang, no. Jadi wong lanang disambut ning pintu bariku dikene ono apa? Teh bariku kotorno banyu mulamale bagus yo aneh wong-wonge. Akhire kan kita gampang kecewa, jebule turu mulai bojo pas noro. Wae kepengen teh ditinggal turu mesti ditinggal terus TV. Karena tarif Anda untuk seneng iku banyak, maka susah Anda akan paham ya. Tapi nek ben bayang wis pokoke mulai bayang lah bujuh itu urib ngeles, tekor, bujuh itu urib lekor, alhamdulillah itu urib, serah anak itu dulanan, masih orang ngurusi itu tekor, ya alhamdulillah itu urib jadi anggar tarik pem seneng itu sidik, tarik pem susah itu apa sidik, misalnya ngaji dia ngerti, aku sebagai uang yang mulang dia ngerti alhamdulillah zaman akhir kalau masih ngaji, serasa bayang lo, uangnya melek kabeh misalnya paham ya, terus bayang lo mau kabeh, roh kakai guru kabel perempengan gue, kalau diulang, jadi belas gak roh ini apa guru ya susah supaya bayang lo ngaji, alhamdulillah itu ada perintah pengiran bayang lo mati ngaji nabi, gue ijek do ngaji supaya niatnya biya, gue sumpah pora, mungkin dari bujo pora, pokoknya sawangan ini apa ngaji, oke, saya sih mau ngaji anggar susah sidik, apa seneng sidik, enggak susah sidik, maksudnya kecewaan ini apa sidik namun jadi, fatwanya hikam gue gampang. Ya, bayangno. Wis ngono kuwi, karena wong sering susah kan perkara bojo to. Wis wae bayangno bojo iku urip nggih, nak salat wis madhep mulo, nak salam ngalor sik wis ngono ora usah bayangno. Bojone iki ya ora tau tahajud, ora salat ora tau wiridan, wis ora usah ngono-ngono, nak salat nak syukur-syukur yo nak ora yo wis ngono wae. Jadi liyakin la ma tafrahu fi, mesti yakin la ma tahzanu apa? Ale, anggar seneng mesti maksudnya tarifnya loh, tarifnya seneng sidik gak susah aja nopo sidik misalnya orang seneng kopi ya sebayangnya isi-isi bisa ngopi kadang berlebihan ngopi pinggir gedang goreng terus rokokan waduh sehingga ada buju waduh malah ngelmena ada tarif sehingga ada buju bareng gue teluk dan pake santak malah bar bisa usah nih itu kan betul sombong memang kalau nanti saat ini memang bertanggih dulu ya gaya kopi diri. Bukan karena hormat bojo mboten tak pikir tapi senenge kok gantung nang wong liya. Bayangno bojo gawekno. Kan keruwet tenan apa seneng kok perjalananane pan. Penting. Yes, monggo gawe-gawe wis gawe. Ora sampe ana bek cangkure ngombe nyamilan sore wis ngoten niku. Kulo dadi anak kula wis pokoke ben sik cek pengiran. Ora sampe bayangno dadi kiai gede dadi wong top yo gampang kecewa. Sepuluh ora top kan kecewa. Terus kula nganti sakniki nggih ngoten. Meskipun kalau kecelok jari ini dua santri, dua pengaruh buatan roh gas lo ngonton terus pokoknya es ngaji seneng, es ngonton tak es jadi ya hasilnya kecewaannya sidik, yang berkepingin dari sidik, ini kecewaannya sidik, ya liyakin lah mata frohubi, yakin lah mata zanu alay, jadi liyakin lah mata frohubi, yakin lah mata zanu alay nah nanti hati sengelek aja, ngerti elek kan senengan sidik enggak misalnya error ya susahnya sidik tapi larang ngolong juta, jepul error, waduh juga senengnya aja, susah ya mau coba terus, nangin rabi elek, nangin pegatan gak mau mereka nak rabi elek, pegatannya gak pati susah ya, dia gak usah terus, nangin koro-koro koro-koro gak terus, nangin koro-koro berlebihan ya, contoh yang dibagol in aratta Allah tu'zala fala tatawalla wilayatan la tadumu alaika ini hikam pas metulu juna itu in aratta lamun karab siro Allah tu'zala ingin tau rati pecat siro kena kepemen uriku rata rati pecat sangka kekuasaan sangka kenikmatan ya fala tatawalla mongko jo nompo wilayah siro nompo kekuasaan siro wilayatan ing siji kekuasaan la tadumu kang ora langgeng apa wilayah lakamaring siro Kan arah kepengen diarani bekas bupati, ya ora usah dadi bupati. Kan arah kepengen diarani bekas mubalek, ya ora usah dadi. Jadi kan arah kepengen dipecat sangka nikmat iku, ya aja parek-parek nikmat iku. Samane ngene penak kaya aku dhewe wong-wong sing ora bupati penak ora tau diarani mantan bupati. Jadi wah pertarungan di pilkada, aku kalah. Kalah aku wis sing maju, aku ora tau kalah. Mbok ora tau maju. Jadi kamu melalui klub paling top di Indonesia, kamu tahu kalah dari Brazil. Inggris itu tahu, paham ya? Inggris itu tahu kalah dari apa? Brazil. Paham? Jerman itu tahu kalah dari Brazil. Tapi di Indonesia? Tidak tahu. Mereka tidak tahu tanding, paham ya? Ya iya, kan aku pernah tahu kalah, ya usah melok tanding. Jadi dari hikam lu, ya iya, kalau kamu menganera. Tapi, kue nak kepengen orang tahu kepecat songkok siji kekuasaan atau songkok nikmat dia tak usah melok-melok nikmat iku. Lu kan sering kecewa, kalau marat-marat lah, orang itu yang suka, kalau terus ayo mati, mau marat itu sering. Mendingin, esok-esok aku pengen ngopi, misalnya di langganan warung yang pojok, aku esok-esok ngopi. Di warung itu, saya ngedoli ayo, mau marat-marat lah, jadi selera. Akhirnya kan gampang kecewa, jadi esok-esok tutup. Karena akhirnya kecewa, waduh kok tutup. Wes ra iso mikir ngene iki ora iso ngopi kan. Kan terus ruwet. Bagaimana nek mate berlebihan. Bayangno sing ngedoli kuwayu langganane, jebule sing ngedoli bapake wae sumpek. Wong saiki ngarep-arep piye wae wis marep, selerane macam-macam ora ngopi tok. Sing jaga kudu wae wis ruwet, urang ngene wis ruwet. Kenak kepen ra kecewa mek satu nikmat, yo coba arep-arep nikmat. Paham ya, jadi kalau ini barang, kalau Ruhin barang, kalau ada berita saya bisa ambil yang Ruhin, inovasi kadal, orang-orang tidak tahu dia inovasi. Jadi ketika orang suka, terus jatuh perkara dunia ini kadal. Paham ya, orang marah-marah tidak tahu jatuh perkara dunia ini kadal. Jadi mengenai cari kecewi, nanti satu ya, untuk kacau ya, tapi ada yang orang suka ini, tak sabut ya, masa iki satu-satuan wae kena kepengin ora kepecat sangka siji wilayah kekuasaan ya ora usah duwe wilayah ya sing ngono-ngono wae. Paham ge? Ya wis ngono ya penak lan biji sing ate tes. Mantes sanut kula mawon wis ora cocok kemen kowe iku melo-melo barang sing kowe ora siap kepecat wis ora usah melo ya mau nara kepengin kalah di Brazil ya ora usah bertanding ben apa. Paham ge? Paham ge? In rohokat kal bidayatu sahadat kan nihayatu in ka'aka ilaiha zohirun nahaka anha badi. Ini mulai tasawuf malin nak mau nopo ini udah jelas nasihat baru nasihat udah jelas maksudnya ini nasihat ini parah tenang. In rohokat kal lamun jadi nyeneng no ka'in siro in rohokat lamun nyeneng no ka'in siro apa al bidayatu apa kawitan-kawitannya ilmu hakikat atau kawitan-kawitannya dunia atau kawitan-kawitannya ilmu. Nak kue dimotivasi satu kekuatan bidayat. Bidayat itu kawitan-kawitannya ilmu, kawitan wusul, kawitan suge, pokoknya bidayat. Yang disebut al-bidayah lahian nihaya. Uangmu mesti termotivasi oleh bidayah-bidayah itu. Zahadat mongkodeji. Mendoan-mendoani. Maknanya zahadat memiliki ini, mendoan-mendoani kayak ini siro. Zahadat mongkodeji. Orang nyeneng no, mana nih dia tidak ngeting no kangi siro apa aniha ya tu, apa biro biro ilmu sing wis katok, ilmu sing wis kelima, ilmu sing wis dhuwur. Uangmu nak termotivasi be bidaya, suwe-suwe dikendon kendoni ambe ilmu sing bersifat nopo, nopo, iya iya. Jadi contoh paling gampang ya ten, contoh gampang sih buat alami lah, orang satu ilmu hakikat. Misalnya kulon ngamun. Ya Allah kaya enake kaya apa ya nanti mobil dhewe. Di mobil dhewe terus lunga mbek anak bojo seneng sangu akeh. Wes semangat aku pengen di mobil lunga mbek anak bojo seneng duwe sangu akeh. Iku bidayat, bidayat itu pesonanya begitu. Sesuai duwe ilmu nihayat. Kok kesimpulannya kepengen seneng. Padahal bojoku ning pasar sangu 200.000 ya wis seneng. Anakku cilik dolanan pasir ya wis seneng. Misalnya kalau di anak Hasan kelas 3 SD ini jalurannya mau layangan itu semua. Seneng kok no layangan iskasil kok Innova bareng bapak repot. Is kira-kira ngono dadi bisa yang diku dua pesona. Bodoh kita pikir-pikir ngono kan misalnya ono wong santri lah. Ramu balik pekot ditolak Al-Badru apa. Ale ini buat Badru lewat sopoh yang jelas pokoknya. Ya. Menteri mau mubalik ya disebut tolak Al-Badru apa. Ale ini. Misalnya nyatil mata ujian ke Kanjeng Nabi saya di tiga apa. Balik. Semuanya wakil, panitia wakil, terus MC ini semua bil khusus, sohibul fadilah, wal karomah, bukono sentak yang wame. Santri nanti sih, kan semeneng. Wah, kaya apa yang ada diiku. Siswa itu ilmu nihayai gak ngono. Jadi mau balik seneng. Mereka mau wong alim seneng itu mereka untuk ridhani pengiran. Wong seneng itu perkara ini mulang. Mulang nak diganjar. Nah, nak tujuannya diganjar, we, aku melarat sabar aja diganjar. Semuanya lemes. Paham ya? Ilmu nihayai itu mendel-mendel ini. Paham ya? Ilmu nihayai itu apa? Kue rokus gede, wes mulia dicucup, rano wong nyangoni. Terus kue terima wong cilik, rano sing nyusup, rano sing nyangoni. Lai kue enak rak perkara untuk nikmat. Ya kue lah rak untuk nikmat. Wong fadilai fakir, rak kalah ambil fadilai su. Oke. Wes akhirnya tenang meneh. Lai kue jenenge, angger rano pesona bidayat, mesti dikendon-kendon di pesona niha. Ya. Cik urusan apa wae, tak jamin cik urusan. Paham ya, cek urusan apa wae dhewe dhewe hikam in roh robat kal bidaya zahadakat nihaya ya, jadi in roh robat kal bidaya zahadakat nihaya ya, misalnya gue kepengen mangan enak, wah enak kaya apa mangan pizza, enak apa kok mangan sate, sekarang kepengen tenanan sisi buat simpul no sate, sentak no duit berdubeni ya bodoh. Rasanya kok tuh kerupuk lah semula lemes sih. Kok foto? Momennya nak buat simbol lalu bela nasin. Sate sudah ditaik. Makanan lain lah sudah ditaik. Nah, kok foto lagi? Iki orang entah nak duit, ikut entah nak wasara ekonomi, enggak bagus. Sakit dek kendur, serapati semangat tak boh. Nyate. Es mono sok ayo mono. Puji mono kan. Ayo, merasakan dulu. Iya mono ayo sudah jadi. Soalnya hasil urusan apa ayo uang mesti termotivasi untuk bidayat. Tapi kok akhirnya dikendon-kendoni. Iya ya. Kue roh uang jadi presiden sewangannya enak dikawal yang dindi. Tapi bareng roh asap yang disalahno presiden. Kegagalan ekonomi yang disalahno presiden. Jebule susah ya kan yuk wes akhirnya. Soalnya in roh hukat kal bidayat. Sehadatkan. Iya ya. Nah ini fatwa tentang ini, orang kaya mau, nah, aku rasa pengen dipecah, dirasa parek-parek kekuasaan, dan nah, rasanya dipet. Inroh obat kal bidayat, zahadat kan nihai. Inroh obat kalau menyeneng no kain siropo al bidayat, toko biro-biro kawitani ilmu, atau kawitani dunia, atau kawitani apa wae. Sifatnya pemula-pemula itu, zahadat mongkon ngendon-ngendoni, atau orang nyeneng no kain siropo al bidayat itu, piro-piro puncake perkara. Yesus niku urusan apa wae. In ta'ata ilaiha zahirun nahaka anha batinan. In ta'ala mun aja-aja ka ing sira. In ta'ala mun aja-aja ka ing sira. Ilaiha maring umur-umur urusan apa wae. Ya urusan apa wae. In ta'ata lamun aja-aja ka ing sira ilaiha maring umur-umur dunia urusan dunia ada urusan ibadah kuai. Apa zahirun apa mau zahiri perkara. Nah kamu kau nyegah kain siro anha sangking al umur. Apa badinan apa badinnya perkara. Ini wow barang ini yang dunia mesti ada zahir mesti ada barang apa. Ini mau contohnya gampang kulon bolak balik ngalami. Kulon beres ketelik wong alim lah bolak balik ngalami. Kulon di menungso. Kulon di menungso sering ngalami misalnya. Kaya apa ya senengnya nak isuk-isuk misalnya ngopi di daerah ini atau melaku-melaku moro Tuban atau daerah kulon kula kadang kepengen melaku-melaku teng Tuban terus kepengen melaku-melaku teng Tuban ngilangi sumpah itu kan tak pikir yang kalau aku nak isuk Tuban ya kepengen mulai kepengen mulai ngomahku ini yang ada anakku ada bojoku ya anak bodohnya kalau isuk Tuban kepengen mulai akhirnya kan dia kepengen mulai saya ini isuk ngomah, tidak usah gue ini ada rasanya jadi ngalim. Nurumu kan nurumu atau gue evaluasi itu soalnya ini bawa mulai. Wah, jadi kena kepengen rakyat di Alphard ini. di Alphard, di mobil mewah, enak ya apa? Enak, ada AC ini, ada TV. Enak. Tapi kadang-kadang dia mikir gini. Jadi ngomong di mobil mewah, kok medun? Nak medun, kok tersaji kembali? Ya nak foto-foto akhirnya, kepengen medun. Ya gak usah wae, jadi itu pokoknya AC ini. Paham ya? Terus pokoknya ada orang sabar terang, pokoknya berhubungan, dia ada dijaga. Dia dihentikan. Batin. Maksudnya batin itu kenikmatan kan gak bergantung fisik kan. Kenikmatan itu urusan nomor roh. Rasa berjiru-jiru emang ini jari sikap aku ngerang aku mau protes. Bangun-bangun aku protes. Jadi aku suka ngomong ini bilang aku mau ngertek no sikam. Aku tak bantu ngertek no malah geger. Paham ya? Jadi ini semua telikutunya. Jadi ya sepotus. Kalau nggak berarti lu sering belum, kalau nggak ini jarang lu nggak kecuali mucal temeriki kalian kadang-kadang mucal. Ya kalau lu nggak ini, yang gue nggak mau mucal-mucal, jarang banget kalau lu nggak. Ya perkara ini ngerti nih, Gonger. Apa yang lu nggak ini barang kritis, misalnya dolanan. Wah, wasit bayang lu. Barang wasit bayang lu kan, mulai sini kau kan kepingin mulai. Dan ujung-ujungnya kepingin yang ini lapor, ada barang sengkennya cukup kan, ada. Iya, betul. Betul, jauh lu kan. Kayak, kepada numpak mobil mewah. Jepulnya bareng numpak Alphard, terus kesel. Cah, kok rakuk ke rumah. Jadi kepengen numpak mobil mewah, kok kepengen nangkuk ke rumah. Anak kode-kode kepengen nangkuk ke rumah, ya gak usah lu mau aja, kan? Terus ke rumah. Terus ke rumah. Ya kira-kira ada gambaran. Nah, ada orang-orang yang usul itu sholatnya ya biasa. Gara-gara uripe itu usul tenang. Itu yang sholat sunat itu maksudnya. Apa sholat sih kepengen munajat buat pangeran. Saya kis pas mulang ya munajat, terus podoe munajat. Mana nanti si Dina Umar ku mucal, ya mucal kata sekolah yang tadi fatwa terus dealing no tiang. Ya Umar, saat ini wahai sholat, maksudnya sholat sunat. Wahai sholat kebliah sunat, sejari si Dina Umar. Apa yang saya ajarkan kamu gak kalah pahalanya buat sholat. Perkara ini dihitung, sholat kebliah ya ibadah perintahnya pangeran. Wong ngalim mulang ya ibadah perintahnya pangeran. Yes nikmatku mulang yes ibadah, enggak nikmati sing seneng sholat ya napa? Ibadah. Mulane jare Sayyidina Umar sing tak lakoni saiki ora kalah ambek napa? Sholat. Sing masyhur ge Imam Malik ngendikan utang muaton. Suatu saat Imam Malik mulang nganti ana azan diterusno. Terus sebagian makmu, sebagian sing ngaji ku muni as-shalat ya Imam Ahli Madinah. Niki wae sholat ya Imam Ahli Madinah, maksudnya wae sholat kopiah. Jawab Imam Malik. Makun nafihi apa yang kita alami sekarang gak kalah afdal apa yang apa? Sholat itu maksudnya logikanya ngoten. Sholat itu apik maka apa? Perintahnya pengiran. Karena kode-kode perintah pengiran wong alim mulang itu perintahnya pengiran. Faham ya? Maksudnya mau kira-kira itu. Terus pokoknya ada yang barang itu. Ya ada barang apa? Ya urusan apa? Ya urusan apa? Mereka ini jelas ke inrohobat kalbidayat sehadatkan dihayat inka'aka ilaiha zahiran nahaka anhan apa badino, jadi gue kepengen lu mau tenanan kepengen roh Kalimantan kepengen roh ya tenanan ya barang gue angin-angin gue angin-angin yang Kalimantan endingnya atau akhirnya toh kepengen mulai anak bodoh berakhirnya kepengen mulai ya serau selalu kok. Faham ya? Dengan faham ini sampean yo nak kadang-kadang yo turuti dia lunga iku nikmat roh nikmate Allah sing ning dunya dindi. Tapi kaya kudu sadar pada akhirnya kepengin pulang kan. Oh, ya sing bener. Innama ja'alaha makhallan lil akhyari wa ma'danan lil aktari tazhikan laka fiha. Innama ja'ala Iswara kalau tangkap melayu yang wisata ni, negara bagus tu Australia, bersih, enggak ada selokan gini-gini, enggak kayak Indonesia menjijikkan orangnya gini-gini. Jalan Indonesia sing tangkap melayu ni, jangan ngono semanggar Australia, wae rasa mulai moro Indonesia. Nyatane yang mulai, ni nyatane apa? Nyatane dia mulai. Neng Australia rong minggu jadi suwi, neng Indonesia cilik nganti tua emeh mati, yo kok bet? Betah, leh cute kok ngono wae, leh cute kok ngono wae. Yang melarat kata yang melarat sehingga suka bisa dilo. Perkara ini pas suka senangnya yang menuai. Balik menuai ini marah. Jadi kata tetap senang. Wah, ya berarti ya ikut yang senang asli. Inna ma ja'alaha mahallan lil akhyari. Inna ma ja'alaha yang sehingga bersopo ta'ala ha'ing dunya. Di dunya yang buat lakoni saiki ku tiga ya mahallan yang panggunan. Panggunan lil akhyari maring rubah-rubahe perkara maring liyane Allah. Ing rubah-rubahe perkara to liyane Allah. Sedunya ku anane mau rubah to. Kowe kepengin dadi wong sugih kok ya repot, kepengin dadi wong larat ya repot. Soale wong gak konsisten, idene gak konsisten. Kadang kepengin dadi ilmuwan, kadang kepengin dadi mubalig, kadang kepengin dadi wong sugih, serupa-rupa, serupa-rupaan. Serupa. Jadi kepengen dimantu, kepengen mantu, kepengen dibutuh, kepengen dibutuh, kepengen semua rubah-rubah terus. Wamak danan lan jadi panggonan lil agari ketiga-tiga kesempekan. Jadi dunia itu anaknya repot, kepengen di anak, bareng di anak main protes, jaluk-jaluk, wajah kesumpet. Kepengen dibucu ayu, ngokakan permintaan. Bareng kira dibucu, ya sumpet, orang dibucu. Serupa, kepengen. Wamak danan lan jadi panggonan lil agari maring keruwakane urik. Tapi tujuannya Allah setunggal tajhid dan koronan geding nolak amaring sirof ya yang dalam dunia. Jadi dunia itu diparingi di hutan, duwe musuh, duwe ngeracocok, tak sumpah kabeh. Di buju wani cerewet, di anak kagan penjaluan, repot kabeh. Lah tujuannya Allah gawe repot, ben gue rasa neng dunia, ben angkangan Allah neng akhirat. Jebule rasa neng dunia tetep gak gelem. Neng akhirat, angel malaikat ngadepi gue wani. Jadi Allah gawe dunia ruwet itu tazikan laka fiha. Dan gue rapati seneng dunia nangkangan Allah. Jepul, ya lah seneng dunia. Tapi ya rasi lah. Akhirnya. Ya sembuh jeneng emu wabu ya rasa. Alima anna kalatak balun nasha al-mujarrat. Fadawwa koka min dawakiha ma yasulu alaika wujudu firakiha. Atau ma yusahilu alaika wujudu firakiha. Alima bersosok Allah Ta'ala anakan gak temui siro kulatak galuran nombor siro anus khai nasihat al-mujarroda kang meliki Allah itu bersona aku itu dinasihati itu orang cukup fazaw wakoka mongkau nicip nosok Allah Ta'ala kain siro fazaw wakoka mongkau nicip nosok Allah Ta'ala kain siro mendawa jiha sangking nasihat nasihati ikilah urusan dunia. Maing perkara Allah ngijibna kowe maing perkara isah itu kang iso gampang nopo ma'alika ing atas siro wujudah siro kira ing wujud kanjiku kowe kepisah sangka dunia kowe kepisah sangka nikmat wana ini kowe cocok tenang kowe nasihati hikam yang kowe eleng-eleng ini uang di nasihati tak ulang ngarang nurut uang sini pengeran dirso seapi-api-api uang asal gak nabi ya asal gak nabi tentu ini gak bagas nabi ya. Saati-ati ati nang wong dinasihati kok ora cukup. Sing iso naklukno iku nek diicipi dirasakno ajabe pangeran iki kemane diicipno ajabe pangeran. Gambare gampang ngeten iki contoh paling nyata. Rata-rata kiai ya duwe sombong, piye-piye iku dipengaruhake. Wong sugih ya duwe sombong, piye-piye dipengaruhake. Kabeh wong duwe watak sombong, wong marat lan duwe watak sombong. Wong aku marat lan moh ada dolan dhisik darani jalu-jalu. Wis marat apa? Sombong. Aku mau tulan itu lebih suka darah ni jalur-jalur. Karuan ini nanti ni sengiri ni sih. Lumara kalau diselera disewani gua, ya sombong tu. Luang diselera bukan disewani tu sombong tu. Cerita sombong marah terasa sombong. Tuh sering cakap sombong marah-marah. Aku mau kus. Iku pernah palekku kus. Iku pernah misalan aku dia suka. Aku mau kontulan. Karuan ini nanti daerah ni sih. Yang marah tu aku pengen disewani. Iku sombong tu. Cuma kan kita ditoleransi, masuk marah tak hukumi. Sombong. Oh, sombong ini kisah ini marah, nak buat nasihati lah iso. Bibi ini bisa nanam dolani, bibi pernah balik dolani, kok jauh sombong gak iso. Tapi ya jepet di pengeran utang gue. Sopan dewi, faham ya nama? Faham ya? Ada orang melete. Ini orang kelepon ke orang itu, perkara ini melete. So, akhirnya aku ingin nyambungi yang meletih. Sebelum yang meletih itu, aku di anak ayu yang aku senang. Hilang aku dalam kepingin meletih ini. Ini semua pengirahan ini jaga ruang senang ini. Maka kata nom-nom aku berteng mbak-mbak atau pak-pak. Sebelum yang di anak ayu, hilang ke sini. Ini semua pengirahan. Saya sama tak berdiri. Kabe yang saat dunia, kiai lah. Iku sopan itu karena nasihatnya Allah dan Rasul. Mereka ingin saya, aku kabe yang Rasul yang disana, yang kasusnya. Agar ini disana mesti sopan di. Mana cara kalau bener pepatah tenggara fikam ada maksiat sing dadek no adi tawaduk itu luwe api dinibang toat sing dadek no wong kumolu. Saya yang tak berdaya kabeh uskat, kabeh kiai sopan krono perintah pangeran sopan apa eling kekurangane. Mbok kekurangane masalah lu tau pacaran, mbok tau maksiat. Iya betul. Ono wong pengurus masjid kita itu seakan-akan dadi sing ngrameno masjid iku sombong ora karuan. Mbok ngrasa sing murid-murid engko disopan karo pangeran ben dilalah utang di masjid nak sopan dhewe. Wani kula mesti lapor iki ya, Gus. Kula tak lapor ke jenengan. Teng daerah niki niku dhuwit tak mer diutangi pangen iki ani, Gus. Wis tak jeneng alus pundi. Wis ben ora wis ada kapan-kapan disau. Ora oleh Gus di masjid diutang kepentingan parit. Ya wis tak ora wong alim, roh aku masalah hukume pangeran. Wis meneng ae. Tak koyo tenan-tenan wis ati ora Gus wis tak iku meneng ae ora roh aku. Sama koi. Semutanya orangnya sombong terus. Wah, aku sombong lepol. Kalau mangkai perkara jangan lagi. Ya, itu udah jenis tawad dulu ya. Perkara ini ditepir. Ditepir. Tenang, saat-saat suan meneh. Saya ini gugus. Nak apa terakadah nusul? Mereka lagi masjid, tapi dibilangin meneh. Mesti ini nusul. Itu duit itu di kakek. Ini gugus. Ini kan arah terakadah nusul. Lah iya kula ngalem aku meneng iskut iki meneng aku rebut ora aku. Kudu pengeran cari iki cari hikam. Apa iku person aku iki dinasehati tok ra mandi. Mulane dipikir iki dite ke ana wong tawaduk mergo dinasehati Allah be Rasul ora ono. Ono kiai mlete mergo anake saleh, imam masjid mlete perkarane anake saleh. Buang anak soleh, keluarga ni soleh nak rongong nakal yang perapatan mangkel ira karuan. Uang way aja macam yang perapatan gini gini. Melihat ini ira karuan. Suatu saat ini perapatan butuh nih. Sopan dia. Sono kiai dia komentari. Uang ngadun perapatan dah lor ayam per. Uwes toh semuka sing apa ya. Berkata ni sono butuh nih. Saya ini sono apa? Butuh nih. Meriang meriang. Uang ni dicek mau pangeran pun apa? Lah sedurunge dicek no siap-siap ae dadi sopan mulai saiki ya. Lho kula tenan iki kula boten sombong. Kenapa saya ngaji itu tidak seneng ada podium, ora seneng ana kursi. Kula niku matur pangeran paling ndak Allah berfaatiku kula kepen sejajar karo umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula siji Muharram ngaji teng Jeporo. Ya sering aku kula ngaji teng siji Muharram. Niku rata-rata angger kiai ini sing ngundang sik kula kandhani purun ya. Mangke boten usah niku podium nggih Gus, penting jenengan rawuh. Terus teng meja kula ora usah ana kursi dhuwur. Nggih Gus. Sing sampeyan takon, jenengan kene napa kok ana kursi ora tanggo kursi dhuwur. Niku aja kuwi mah ana ana kiai sing ning dhuwur iki nggo khas nak ulama iku sak dhuwure santrine iki kula tenang mah kok. Tapi kula diambani Gusti sing ngaji kula di umat Kanjeng Nabi ya sak kelas lah kono ya sanate tok Kanjeng Nabi kula ya kan sak kelas. Eh, ngiringi dengan sederajat kula ora usah lungguh sak dhuwure mereka. Nah, soal kalau semula ini kepeksa ke sini, ke kepeksaannya mungkin aku yang diulang kan lucu. Maksudnya misalnya rukun ke moco, terus kalau saya ngasih kan terus. Kalau ada, iya kok dibatik, mulai jadi repot kan, malah jadi repot kan. Faham ya, terus ini jauh hitam tenang. Uang urai so dinasehati. Tok, sengi so dadian uang tawadu itu masa lalu ini di. Mulanya kena ada uang melete kok ditegir utang duit nopo masjid. Ana wong saleh kok ditegir putune nakal iku kowe yo gedhe iku Allah dandani wong iku ben sopan. Faham yo wong Allah dandani wong iku ben apa? Sopan. Ngene ana masjid duwe sak miliar kok diutang 10 juta yo oleh. Iye 10 juta wae dadekno ketua takmir sopan satu. Tapi nek kowe kate yo cekur aku. Kate ya menawa. Tapi nek ora diutang kok mesti mlete. Masjid ini harus gini, jangan sampai kalah dengan desa lain. Mau sebuah di era karuan. Desanya harus gini. Nak pendapatnya dibuang, tak terima. Tapi nak diutang. Sopan diri, serangka dia nopo u. Usul, dia semenengai. Oh, nak rumah sopohnya sendiri, ngotong dia gini. Nah, ini alhamdulillah. Ini desa. Mau nak kiai, kok mulai itu. Mau angkel orang yang perapatan main gitar. Mulai itu ini rapar-rapar. Mari ini apa? Tidak sehati yang kena. Apa itu mau kena sehati? Bangun itu ramesti kadang-kadang tentang perapatan suatu saat ke Husnul Khotimah. Saat ini mawon terus main gitar dan perapatan. Enggak mandi. Mandi ini apa? Nah suatu saat putih ini yang kono. Ini rasa nasihat ke sopan. Wah ya. Nanti kalau ada susah. Awal itu person aku ora bakal cukup mau dinasehati tok. Sing mandi apa ya, dirasakno anane kejadian sing dadekno kowe sopan santun di. Ana nek ana wong saleh kok seneng rondo tenanan nganti ra iso turu. Iku mbarno ya aja arane em, iku proses di sopanno pengiran. Pange proses di sopanno pengiran. Kok dene kesuwan dicatet ngalor itu. Wong wedok iku khabai lu setan. Wong wedok itu kelantarannya setan. Coba nong wedok setan istirahat. Mereka sono setan rupanya wong wedok. Wong jadi ngomong ngono. Gak sopan sopan. Suatu saat ditegur seneng wong raiso mungkiri sopan di susu tidak boleh rupa. Kita wedok itu mata. Wah kau mata iya aku merapes. Mata ini kau rupa. Jadi saya rupa tidak. Terus kapten, mana uang sengalih murah tu jauh mesti bayar, noy. Uang pula balik di laburi pengurus madrasah buat masjid jadi duit diutang. Kelas menengah. Sementara utangnya orang kapten, kapten kan terus macet tentunya. Saya tak pakai kau iban itu ni. Lagu kok ketum perkara ni apa? Ian kalau elak elak kiai sering di laburi di solio macam-macam. Kus lagi kak saya pergi ngatur-ngatur, tapi kok ngatur-ngatur. Tapi ni, duit diutang lagi. Lagi aku keting, mari tiangnya meletik, semuanya kalau mangkel. Meletiknya ada orang jubli utang duitnya kok. Sampai sekian menengah, iya apa. Apa itu ya, guys. Jadi suatu saat, semuanya kalau menengah, enggak, guys. Saat ini nak rapat, dia kena tusun. Ya, mesti rawannya usul. Usul masjid di balik di kanan, tidak ada, kan. Paham, ya. Alhamdulillah, mulanya. Benar dari hikam ya, rubah maksiatin aljab, apa, maksiatin aurofat zilan wan kisaron khairan minto atin aurofat izan wastik maksiat sing dah jenak gue tawa dia gue luwe apik timbang dia to'at apa terus pahpong meletihnya gak garu gue bengi tahajud, bertahajud dungu bareng iso-iso orang wong turu mau mandi ya karuan Allah ngendikan nak waktu sahur dungu disembah jani kok wong turu itu bantunya wong takewan. Lagi kita hajit lagi rondino, kok ngewan-ngewan lo? Wah, ini to'at tapi bagaimana sama? Tapi bareng ini dipikir kodok subuh, astagfirullah, kalau kok kodok, terus ngomong sopan. Tadi kan putih, berkodok ini merasa berarti so, kodok. Tapi lele, wong, mas kodok, tak sopan. Wah, ini lele, wong, mas mati ya, tetap gak. Wah, itu semuanya parah ini lah. Wah, ini yang lebih nasihat ini. Alima, annaka la pedalu annasha al-mujar. Fadha wakoka min zawadiha ma yusah hidu alika wujudha firakiha. Jadi Allah berzana, anu wong itu rapa kau cukup mengaku nasihat tok. Ini dijepno satu kejadian, dirasakan satu kejadian, sing memaksa dia sadar. Nak nikmat seni gue dia ni juga abadi akhirnya jadi nono potawa tawa tu. Al ilmu nafek waladi yang bertitu fisot risua uhu wayang kasifu bihi anil kalbi kona uhu. Al ilmu nafek itu ilmu sing manfaat. Gua yo al ilmu nafek iku aladi iku ilmu yang bertitu kan jadi jembar fisot ri ing dalam dodo. Apa sua uhu apa cahaya ni ilmu. Ilmu manfaat itu ilmu sehingga dodohu tambah jembar tambah enak. Jadi anggar ngaji hatimu tambah enak tambah jembar ya kamu ilmu manfaat. Orang kok ada ilmu tambah ruwet nih ngaji. Jadi fatwa melingkar. Orang ilmu kok namanya ruwet ya sanggupnya fatwa yang melingkar gak jelas. Ilmu manfaat itu ilmu sehingga dodohu jadi enak. Iku mau kayak wau. Kalau gue bar ngaji terus tenang. Alhamdulillah aku ra mantan bupati. Alhamdulillah aku ra kalah yang pilka. Ya. Alhamdulillah aku ra kalah yang pilka. Perkara ni kira tahu je. Kamu nak aku pengen kepecat sama nikmat, ya selalu sama melok melok nikmati. Iku saman masukin. alhamdulillah ora tau kelangan dhuwit, mandir ana dhuwit sing ilang. Nah, dadi wis. Lah nek yo kan ngono tak kon ya alhamdulillah iki aku ora tau dunyaku kacol, ora tau inovasi kacol, ora tau ilang, ora tau kacol, banyak gak tau. Duh, iki tak wong ora kacol dunyane kuwi. Kira kacol syukur kan dunyane gak kacol. Ya betul. Saya tidak tahu suka. Kok marah tahu apa? Gatul. Tapi masalah tidak duit. Al-ilmu nafa. Itu ilmu yang manfaat. Wajah ilmu. Itu Allah ziku ilmu. Yang pers itu kan jadi jembar. Di sotri yang dalam dodo. Apa su'a'u. Apa cahayani ilmu. Ilmu manfaat. Itu ilmu yang dodo jadi enak. Ini wa fa mai yuri tilai wa yahtiyu mesti yasrah satruhu lil Islam. Jadi utama Islam sing apik iku sing ning ati enak. Ya ciri utama Islam sing apik sing ning ati kuwi enak. Wa mai yuri ajidillahu mesti yas'al satruhu dayikan harojang ka annama yas'adu fis sama. Angger ilmu ora bener iku repot kabeh. Ati sumpeng ilmu kok dadi wong papo. Pengwajib lo ilmu anjar, wong saya itu sesat kabeh, tidak api ragelam. Pantun, wos ngomong. Tapi ilmu manfaat gak ngono, kabeh ning dunia aku kersane Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma aku kon nasihati wong sing salah, nak ditompo ya api orang ya wos. Itu jenis ilmu sing manfaat, mergo jembar, orang kok pahpoh. Bertahajud, isu-isuk pahpoh. Wong beratahajud, padahal dungu ini waktu sahur mustajab. Malah keturun ngeblok iku kewan ta menungso. Waduh. Ana ilmu sing manfaat gak ngono bar tahajud sadar Gusti kula iki baru delok ridane Allah. Jalo sepuro terus esuk-esuk nangi alhamdulillah Gusti jenengan ngatur kula jalo sepuro. Kaya apa sombonge kula nek dik dalu ora jalo sepuro jeneng. Dadi pikirane ya Allah, matur nuwun kula kok jenengan tetep gelem jalo sepuro. Baru kaya kula jalo sepuro kula tiyang sopan mergi kepengin disepuro jeneng. Kaya apa nak kula dadi wong mangkot ora tau jalon apa sepuro. Wong iku bener, ilmu sing manfaat. Dadi ning gedhe iku jembar rena, ora malah pahpoh. Kula dikonco kiai. Wong nak bojone ora tajid diwamu. Bojone sableng, Gus. Aku gak tajid kok bagel. Wis tak tak beri jeneng kan piye? Aku ora tau tajid bojoku ora tau lho ora tau wong. Tapi ora tau kaya kuwi. Ngamal iki ning ono apa ya ngamal kuwi ora apa-apa kowe kuwi ngene iki kok ora apa-apa. Sopo iki bodo pengeran ngono ae. Ana tak tak cito ora lho tak cito kok lapor kuwi pengeran kok ora kuwi kok lapor kuwi. Tak ora pengeran kono terus tak cito kuwi tau ora kok malah ketak aku. Ora pengeran kok lho iki. Kowe iki tau sing mandat pengeran dadi malaikat pencatat. Ayo ora tau kok gegerem gak karuan. Cukup ora urusanku mbek pangeran. Sisa tak jamin pangeran mbek aku para kaku di bangku kowe. Ciri utama ra para pangeran ini ngene iki lho, dari baca pahpo. Empat, engkau kabeh ulama kabeh nabi yang berbaris di faru seneng kok ditegur njaluk sepuro. Soal kita ora yo hak pangeran, tapi paling gak kita wis sopan mergo njaluk-njaluk ning Allah subhanahu wa ta'ala wis kelem ngemis-ngemis wis kelem wis Allah seneng ora usah tenanan istighfar wis ora usah berlebihan ben sewu wis tang itu enggak jadi nek istighfar sering ya menamu ben tiko jadi Imam Bukhari Nabi bar salat istighfar ben tiko astagfirullah sampun jarang suwi nak dalu kadang-kadang 100 tapi sing seringnya ben telu iki sing mesti dari Imam Bukhari kana Rasulullah idza sallama istighfar salasan summan sarafa ya sing sering. Ketika zaman aku hati sing satu suai, sing hati sing pirang-pirang, yang sing terluka, yang farmnya itu. Nah, aku ambil sing nopo, telu. Nah, kalau milih satu, suruh bisa di sini, milih satu kok metun. Nah, oleh satu. Kalau mau orang kan, orang oleh. Jadi kau kata orang oleh, paham ya? Satu, ilmu ini kau pinjol. Itu, orang oleh, orang oleh, orang oleh tidur no. Lo nak gulau lah mudah, kan sama telu mudah nama satu, jadi gue rau sama tak mungkin lo berarti turun rauh lah kecuali kayak mungkin istighfaran bisa ya turun, gak apa-apa nah, selagi terakhir itu saya naik istighfar itu tuh naik jadi orang yang ngilani awa itu ngilani apa? Awa itu Wong alim ngono ana jaminan wa innal alima la yastaghfirullahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr. Wong alim dijalukna sepuro malaikat langit, malaikat bumi nganti iwak-iwak sak segara. Asal dene ngalim tetep mulang. Ngene tugase wong alim ku mulang aja kok iri. Ya, wong alim ora tau istighfar, do sing istighfar no wong alim ku sak langit sak bumi. Kok kowe malah melok-melok. Paham? Rasa protes, sementara mengalami tetap sinau. Nanti kalau sekolah itu bagian sinau, saya mau kalau tak ulang, no, kalau lagi sering istighfar. Tapi umpama lali, wes dijaluk no sepuro langit bumi, hatal khitan fil, tak. Kami ya, tapi gue rasa iri. Senangnya kok iri, madak-madak, no. Umrah bodoh, kok madak-madak. Senangnya kok madak-madak, no. Barang semua nopo, bodoh. Mulai kata ngomong, mulai sumpah lah di penggemar-penggemar yang berlebihan. Apa kok? Kusiri kali dia lopo, waduh sumpah. Ini kan gue yang ngulangi, gue terlihat ini guru ini lagu. Mata lo. Yang ngalem ini kita gue ngulang. Ya, mereka kasih ulama, itu tanya tugasnya Allah, ulama itu kan ngulang. Illal lagi natabu wa aslahu wa bayanu. Jadi tugas ulama itu bayanu memberi penjelasan. Iku anggere memberi penjelasan iku faulaika ya tubuh wahu alaihim. Dadi ulama itu so gede ini nyimpen ilmu, gajaran gede ini ikumu. Misalnya orang ulama gak mulang ke gerakan istighfar. Terus orang raro hukumnya idah, hukumnya tolak, hukumnya pangeran. Ngorohnya hukumnya istighfar tok. Tolak itu apa ya raro, idah pakanan apa. Ya raro ya rusak. Idah dibahas Quran, tolak itu dibahas. Mereka kalau ingin ngaji itu, suruh-suruh dia ngamuk ngotot. Apa nak ngitung agama itu detail, itu sini seorang ulama. Kalau ulama itu tidak percaya wulan, percayanya hari. Dia percayanya apa? Kalau ingin ngantok orang ngajinya itu ya. Misalnya Rukin di Tangkulo tanggal 29 poso. Tak kaget 5 Syawal. Itu jari aku, Rukin itu biar utang di poso kok. Orang di sahur-sahur nanti Syawal. Kesalahan Rukin kan kriminal, mereka di utang poso. Jadi nampo so, orang di sahur-sahur yang di nampo. Nak cara Allah orang ngono, cara Allah urusan ini tanya lagi limang dino, lagi bimbel, limang dino. Lah ikhlas di ngoten, ikhlas itu nanti lebulan tapi hakikote dino. Mulanya dari Allah ya Iran Nabi ida tolak ketumun nisa'a fatal dikuhun nali ikhlas dino wa ahsul ikhlas. Ika itu dihitung detek. Ini rumah anak menang ya. Misalnya ngerti ya. Zahid ya, contohnya Rukhin. Sama ada yang megat buju. Zahid ini di buju, cek khed ya misalnya. Zahid ini di buju, posisi cek nama khed. Disebut dawatil khed. Icek khed itu aku tupak khed. Pokoknya icek khed, icek normal. Ini orang Aisyah, orang nama Aisyah. Saat ini orang nama khed, Oktober ya. Ya, Oktober kan bagi bantan ini. Bener? Bulan 6 ya misalnya, 27 ya. Terus Zahid itu megat bujo tanggal 27. Posisi bujo ini itu suci. Itu nak cara syariat dia itu suci. Berarti kita kan wal mutallaqatu ya karob das nabi anfusina salah satu nama guru. Tolong sesucian. Sekarang limang dino suci, berarti kan tanggal 3 November. Faham ya? Suci. Berarti dia itu harus ngalak kau ini sesucian. Terus tanggal selawi khat meneh Desember suci, berarti pun ngalami dua suci. Terus khat meneh suci meneh ya wis pas suci ke-4 itu wis dianggap salah satu nopo guru. Nah, salah satu guru ini iso patang wulan, iso telung wulan. Karena kena dasi apa kena guri ini. Dia bagi misalnya kena dasi rak wulannya sidik. Ya wow, bojomu gak pekat siji Oktober pas suci belalah pas tanggal 10 wes khed sekarang khed lagi 6 dino suci menang berarti seulang ngalami 2 suci paham ya? Kadang ngalami 2 suci ngenteni 2 bulan kadang gak bulan awal kan seulang bisa ngalami 2 suci lembek misalnya gak pekat Oktober. Bang jenis bayar di pekat Oktober, sebenarnya dia ini pas ngalami, terus mekhet kurang rendino. Tapi dia ini kok suci. Jadi pas nyentuk-nyentuk apa khet, tapi dia suci di pekat. kan hukumnya tetap suci. Lah kalau tak khed tak 6 dino. Baru 6 dino khed juga suci mena. Berarti 1 bulan ngalami dia suci. Paham ya? Lah aku akhirnya rakyat persawangannya terus orang protes. Dia itu kesebaik. Ikan kok orang bulan, singkirnya protes. Umumnya ikan patang bulan, ya goblok bareng. Nah, soalnya itu goblok bareng. Ini hukumnya pengiran, wah aksul. Ika dihitung dek. Kalau dia pukul rata. Bulan, orang mesti. Nah, bulannya awal ya kena. Dia. Ya, misalnya ulama yang mikir ini, itu bisa gerakan. Istighfar, itu bisa ngeramah yang ini. So. Berapa hari saya kulit yang kesinan wirikan? Susah lah, sendirikan kuwai aku juga. Mulanya pengiran mengutusnya, ya Yuhan Nabiu ida tolak betumun nisa'a, fatal dikuhuna li'aid dadihina wa ahsu. Ahsu ikhsa itu dihitung dihitung di. Mulanya aku mau ngomong, mulanya aku rukin di istilahnya, rukin dia juga gablek, utang poso kok disawar. Sawal ya, bahwa dia getenan jago, utang ke poso kok nganti sawal gak nyaur. Lih, aku pendengar kan berprovokasi, kayak dia belek ya, utang nganti sawulan gak. Padahal cara rukin. Ya wajah lagi limang dino. Ambekan deh duro. Sekarang utangnya tanggal sama likur. Boso ditake. Matang sawal, paham ya? Lah Allah itu melalui ngedekannya, ya saluhuman fissamawati wal ardi kullah yaumin huwa. Fisan. Orang itu kula syahrin tapi kula yaum. Jadi kalau warai gini, gue hitung hitungan. Kalau hake kote sing hitung yaum, gue hitung nopo. Oh, jadi udur ramu. Kalau hukum itu itu wah asal. Aku tak juara kering pulau nuansi. Gaya yang gue nengan terang no. Mas, saat orang nengan terang mau kita pasal juara kesuwe. Kalau kan sering dudang kajian tafsir, juara kalau fikih yang jelimet-jelimet. Kenal lu Allah. Itu aku di kepentingan. Ojo geman kue barang dibahas Allah. Kue rambai atas jenis sombong. Mau Allah bakas kok kue gak bakas. Sombong. Bibi ini dibahas Allah. Hukum ini dibahas. Kue butuh gelem bakas. Iso rai iso cocok rai cocok. Ojo amin bakas yang gak seneng nih. Ala bizikillah tatma'innul qulub. Semua bakas eleng. Eleng Allah eleng satu hukum itu. Eleng Allah kok ayah eleng. Hukumnya itu apa-apa nang. Jadi faham ya, kalau suwon nak kowe. Lagi ini jenis ilmu tenang ya, istighfar yo gelem, iling pengiran yo gelem, tapi yo iling hukumnya pengiran. Mulane dari pengiran itu detail, jadi fatwal dikuhun nah, ini iddah dihina. Iddah itu berhitung detail. Caranya itu, wa ahsul. Lihatlah uang yang ngakoni hukumnya pengiran tenang, ini layak untuk hitop, wa taqwa robbak. Kau ketok nak uang eling hukumnya Allah mesti uang takwa mereka tak usah itu terus naik nampak uang takwa apa? Saya gua uang senangnya eling Allah gak bakar hukumnya Allah. Jadi eling je. Nak misalnya Oktober awal tanggal loro di misalnya tanggal loro terus muntuk kaki nampak. Tapi cek tuhir, tapi cek. Barangkali galak kaita itu misalnya mau tolong dina tapatan dina tolong dina. Akhirnya kan mulai tanggal 7 wis suci meneh. Berarti 1 bulan ngalami 2 suci. Ayo cepet kira-kira Oktober November wis iso. Kabine nak payu nggih. Kan wis tetep. Lah iya artine idah iki iso 2 wulan iso. Patang wulan karek kena ndas apa kena? Bentuk lagi. Lah iki mulane disebut wa ahsul idah. Mulane kula ning dindu, mulane kula ning ilmu kula ning barokah alhamdulillah perkara ini cocok ra cocok wis kok enak ilmu ning pengenan tak terang. Kula nate diundang komunitas dokter ning Bojonegoro. Ya kula duki. Kajian tafsir. Ning tak ulang no ya hukum ahkamul Quran dadi hukum tolak hukum bidah. Ayo kula ikhlas mawon. Sepiye kakasane pangeran. Orang tuh tidak punya nyali, nyongkone iku gak menarik. Jebul malah seneng. Wah ini ilmu baru bagi saya senang. Semarang kaya klasis. Serang hubungannya sampai tema ini. Tema tidak segala panitia. Kalau urusan sentek oleh mulai tema. Aku mengalim ya ada hukumnya pengirahan. Tema barang. Seluruh saya urusan. Gak disangani Allah. Tapi pengirahan baru tema ikhlas itu tambah kesimpati. akhirnya ngomong spesialis terus nunggu. Wah iya Gus bagus. Malah cerita ini. Siklus tiga itu bagus. Memang secara medis itu orang itu harus tiga, harus jeda. Karena rahim itu begini-begini malah ini terus wan aku meneh. Itu bagus Gus ini buat cara gaya. Wah itu cara gini biasa gak duwe nyali nerangno itu ora duwe. Pikirane kan sesuai tema sing teng spanduk niku bang. Aku serah urusan, ya Allah sebagai jenengan bakas, kayak kulo melok nopo bakas, kan lu sombong Allah bakas, kulo gak bakas, angku lu gak mulaku sitok, melete ini koran jutirono jibril dalam bulan jis kok kare Allah jutikril melitak melemul kulo nyoro kita takut gak bikir lu gak apa, tapi kudu onok hukum-hukumnya pengiran, biaya-biaya ku dibakas. Kata teman tu lah, lape. Nak nomor set itu, gue ngalim ke rumah. Jadi sesuatu ke rumah tu, tapi kita pengaji des. Jadi nafian hukum, mungkin kalau semungkin wiridan. Kalau tak mau, kalau tak wiridan, kalau tak wiridan si ram tak mula. Kalau tak wiridan, saya ngapa apa? Tapi kalau wiridan, kalau si ram, kalau jero, nanti setengah-tengah kesing jero, kalau tak mula wiridan apa? Si ram. Oh, patut mungkin mulai sembuh tahun lima. Saya mungkin kalau koalisi, kalau apa? Bukan orang nuniku. Jadi lagi nak hukumnya pangeran. Allah itu tak sing detail. Jadi Allah raiso buat pada nomor model pintu. Pokoknya orang bilang, pokoknya orang bilang. Mungkin aku buat aksur ikat jadi pintu detail. Jadi itu detail wow. Kulo nu merasa no tenan, misalnya kulo dia anak jenenge Hasan anak kulo, lahir 6 Desember 2006, bareng 2007 Januari perasaan kulo anak kulo sik rong wulan, perasaan kulo kulo kapan, tapi yang dia naik lahir kulo tahun kulo kesayir 2006, lama setahun ini tahan kembali lagi apa ya, repot kena uang dia itu, paham dia, mereka bapak erot detail perasaan ini lagi patang wulan di manggulan, uang dia naik lagi dari lahir 2006 tak ikut murid. Setahun, enak ya. Bocah cepatan ulan, tolong ulan darah nih. Ya Allah itu sejak goblok menikuh, faham ya, hukum itu detail. Mana Allah ngedikan, ida tolak betumun nisa'ah, fatal likuhunna li'id dadihinna wa ahsul iddah. Dia dihitung apa beli, dihitung apa detail. Alilmu ke ilmu an-nafi orang manfaat wa ilmu wa'ala di perkara yang belas itu kan jadi jembar di sodring dalam dodo apa su'ahu apa sinari ilmu wa'in kasih hilang dari kabukat di iklan ilmu anilkol bisa ngingati apa kona'uhu apa ngedekno kabukai ilmu atau orang juga anak mana nih kuis pokoknya ngedekno kona'ai wong ikus pokoknya hasil ilmu yang manfaat itu ilmu yang dodo itu kepenak urip terus tambah jadi kona'ah, jadi kepenak. Orang kok tambah iso ngaji, tambah rakus. Aku kiai ora pantes nak ada duit. Aku kiai ora pantes nak ada duit mobil. Sing ora pantes iso boleh tul-tul aneh-aneh. Fatwa ora karu-karuan. Ilmu manfaatku tambah duit ilmu, tambah kona'ah. Kona'ah malah narik pawai dini. Aku kiai ora pantes nak ngaku jas. Ora pantes kan ngaku penderek. Sing kumi ora pantes iso sopo ukuran iku sopo. Ora pantes nak kiai ora takwa iku karo ora pantes aneh-aneh wae. Dadi ilmu manfaat ilmu sing ning kowe iku kepenak cahyane netu endi-endi wae lan khair lan. Sí, es bueno.